ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini kita kembali dipertemukan dalam kegiatan kajian ilmiah di tempat yang penuh dengan barokah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencatat kegiatan kita ini sebagai amal ibadah yang akan senantiasa diterima di sisinya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kajian kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Iqtiba Siratal Mustaqim karya Syekhul Islam rahimahullahu taala dengan sedikit penjelasan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Akhir pembahasan kita sampai di halaman yang ke-197 di buku saya. Syekhul Islam rahimahullahu taala beliau mengatakan wa rawahu Abu Daud wa ghairuhu min hadisi Al-A'mash عن أبي سفيان طلحة بن نافع القرشي عن جابر قال إمام أبو داود dan selain beliau telah meriwayatkan sebuah hadis yang datang dari jalur A'mash Sulaiman bin Mihram dari Abu Sufyan Talha bin Nafi' al-Qurashi dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala. Sahabat Jabir mengatakan Raqiba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam farsan bil Madinati. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam suatu ketika menaiki seekor kuda di kota Madinah. Fasara'ahu ala jidmi nakhlatin. Kemudian beliau terlempar dari kudanya hingga jatuh di dekat pohon kurma. Fanfakat qadamuhu. Kaki beliau terkilir. Ini yang kemudian membuat beliau sakit. Bahkan sholat pun tidak bisa berdiri. Fa'atainahu na'uduhu. Kata sahabat Jabir, kami pun segera menjenguk beliau. Fawajadnahu fi mashrubatin li Aisyah radhiyallahu taala anha yusabbihu jalisan. Kami dapati beliau sedang ada di tempat dekat air minum milik Aisyah radhiyallahu taala anha. beliau bertasbih sambil duduk. Faqumna khalfahu. Kata sahabat Jabir, kami pun berdiri di belakang beliau. Fasakata anna. Namun beliau membiarkan kami. Thumma atainahu marratan ukhra na'uduhu. Kemudian pada kesempatan lainnya, kami datang kembali untuk menjenguknya. Jadi para sahabat tidak hanya sekali menjenguk beliau. Di kesempatan yang lain, kata sahabat Jabir, kami kembali menjenguk beliau. Fasalla al-maktubata jalisan. Kami dapati beliau sedang sholat dalam posisi duduk. Karena kaki beliau terkilir. Fakumna khalfahu. Kami pun kemudian ikut sholat. Kami berdiri di belakang beliau. Fa'asyara ilayna faqa'adna. Namun beliau memberi isyarat kepada kami agar kami duduk. Maka kami pun duduk. Jadi makmum di belakang beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala falamma qada shalah. Ketika selesai salat, qala beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian berkata, "Idza shallal imamu jalisan fasallu julusan." Kalau imam salat atau memulai salat dengan posisi duduk, fasallu julusan, maka hendaknya kalian pun ikut salat dengan posisi duduk. Wa idza shalla al-imamu qa'iman fasallu qiyaman. Namun apabila imam memulai salatnya dengan posisi berdiri, fasallu qiyaman, maka salatlah kalian dengan posisi berdiri. Wala taf'alu kama yaf'alu ahlu Faris bi'udhamaiha. Jangan sekali-kali kalian melakukan sesuatu persis seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Persia terhadap para pemimpin-pemimpinnya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pesan yang ingin disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat ini adalah kalimat yang terakhir. Beliau mengatakan, La taf'alu kama yaf'alu ahlu Faris. Jangan sekali-kali kalian melakukan sesuatu yang biasa dilakukan oleh ahlu Faris, oleh orang-orang Persia. Bi'udhamaihi. Bi'udhamaiha. Terhadap pemimpin-pemimpinnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin mengingatkan, jangan tasyabuh kepada orang-orang Persia. Sekalipun dalam urusan ibadah. Sekalipun dalam urusan ibadah. Ya. Bukan di luar ibadah. Nah, orang-orang Persia, ya, mereka ketika menghadap kepada pimpinan-pimpinannya, maka mereka dalam posisi berdiri. Sedangkan pimpinannya duduk. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan para sahabatnya agar jangan seperti itu. Ya. Makanya saat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memulai salat dengan posisi duduk, kemudian para sahabatnya ternyata berdiri di belakang beliau, beliau kasih isyarat agar mereka duduk. Mereka pun duduk. Maka kaidahnya kata para ulama, kalau imam sholat memulai sholatnya dengan posisi duduk, maka makmum sholat dengan posisi duduk. Dan kalau imam memulai sholatnya dengan posisi berdiri, jelas makmum pun berdiri. Karena berdiri dalam sholat hukumnya adalah rukun. Hukumnya rukun. Kemudian kalau di tengah-tengah sholat, misalnya imam memulai sholat dengan posisi berdiri, setelah satu rakaat, imam tidak kuat karena sakit. Lututnya bergetar. Entah encok atau apa, macam-macam. Mungkin saja, karena biasanya di tengah-tengah kita itu yang jadi imam itu orang-orang tua. Para pemuda pada terlambat datang ke masjidnya. Kalau orang tua pertama, duluan. Sehingga ketika iqamat dikumandangkan, disuruh maju yang tua, yang jalan saja sudah susah. Begitu. Jadi kalau rakaat pertama, okelah. Begitu masuk di rakaat yang kedua atau rakaat yang ketiga, mulai itu lutut bergetar. Hingga akhirnya tidak kuat, imam duduk. Bagaimana posisi makmum? Posisi makmum tetap dalam keadaan berdiri. Kenapa? Karena sholat dimulai dengan posisi imam berdiri. Qala wa adhunnu fi ghairi riwayati Abi Daud wa la tu'azzimuni kama yu'azzimul a'ajim ba'duha ba'dhan. Kemudian kata Syekhul Islam, saya kira dalam riwayat lain milik Abi Daud disebutkan kalimat la tu'azzimuni. Jangan sekali-kali kalian mengagungkan aku sebagaimana orang-orang ajam mengagungkan sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya. Di antaranya adalah orang-orang Persia. Mereka berdiri di hadapan para pemimpinnya itu dalam rangka mengagungkan siapa? Pemimpinnya. Nah, Rasul alaihi salatu wasalam tidak mau seperti itu. Kalian tidak perlu mengagungkan aku seperti pengagungan yang dilakukan oleh orang-orang ajam, orang-orang non-Arab, kepada para pemimpinnya. Nah, ini salah satu dari sekian banyak perhatian Nabi alaihi salatu wasalam agar kita terjebak, tidak terjebak dalam perilaku apa? Tasyabbuh, meniru orang-orang kafir, meniru Yahudi, meniru Nasrani. Qala fa fi hadzal haditsi, kata Syekhul Islam, di dalam hadis ini, annahu amarahum bi tarqil qiyam alladhi huwa fardun fi shalat wa 'allala dhalika bi anna qiyamal ma'mumin ma'a qu'udil imam yushbihu fi'l faris wal rum bi'udhamaihim fi qiyamihim wa hum qu'udun. Wama'lumun annal ma'muma innama nawa an yaquma lillah la li'imamihi. Dalam hadis ini, kata Syekhul Islam, Nabi alaihi salatu wasallam menyuruh mereka, para sahabatnya, agar tidak berdiri ketika sholat. Alladhi huwa fardun fis sholat. Padahal berdiri dalam sholat itu adalah kewajiban, bahkan rukun. Ya. Wa'allala dhalika bi'anna qiyamal ma'mumin. Kemudian beliau sebutkan alasannya. Alasannya adalah karena berdirinya makmum dalam keadaan imam duduk sholatnya, ini menyerupai perbuatan orang-orang Persia dan Romawi. Dan itu bentuk pengagungan mereka terhadap para pimpinan-pimpinannya. Mereka berdiri sementara pimpinan-pimpinannya dalam keadaan duduk. Satu tempat dengan tempat yang lainnya tentu berbeda cara memberikan penghormatan dan pengagungan terhadap pimpinan-pimpinannya, ya kan? Kalau di Indonesia mungkin di sebagian daerah seperti di Jawa misalnya, kalau pimpinannya duduk maka tidak boleh ada seorang pun yang berdiri. Bahkan harus posisinya di bawah pimpinannya. Dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan pengagungan. Tapi kalau di Persia dan Romawi nggak begitu. Cara mereka untuk mengagungkan pimpinannya adalah dengan berdiri saat pimpinannya duduk. Nabi alaihi salatu wasalam tidak ingin para sahabat meniru ini. Ya. Karena Nabi mengawali sholat dengan posisi apa? Duduk. Ya. Ketika tahu para sahabatnya berdiri di belakang beliau, beliau kasih isyarat agar duduk. Jangan seperti orang-orang Persia dan Romawi. Jelas ya? Nah. Wama'lumun annal ma'muma innama nawa an yaquma lillah la li'imamihi. Barang tentu sudah diketahui bahwa makmum ketika berdiri tentu niatnya untuk Allah saat sholat, ya kan? Bukan untuk pimpinannya. Namun demikian Nabi alaihi salatu wasalam tidak ingin para sahabat-sahabatnya yang dalam keadaan ini sebagai makmum terjebak dalam perbuatan tasyabbuh. Qala wa hadha tashdidun 'azimun fin nahyi 'anil qiyam lirrajul qa'idi. Ini adalah larangan yang sangat keras, larangan yang sangat keras. 'Anil qiyam lirrajul qa'idi, berdiri dalam rangka memberikan penghormatan kepada orang yang sedang duduk. Wa naha aydhan amma yushbihu dhalika. Dan ada larangan juga, ya, larangan terkait hal-hal yang mirip dengan itu. Wa in lam yaqsid bihi dhalik, walaupun tidak punya tujuan yang sama. Wa li hadza nuhiya 'anis sujud lillah baina yaday ar-rajul. Oleh karena itu, sujud kepada Allah itu dilarang jika dilakukan di hadapan seseorang. Sujud kepada Allah, niat sujudnya untuk Allah Azza wa Jal, tapi dilakukan di hadapan seseorang, ini dilarang, tidak boleh. Wa'anis salat ila ma'ubida min dunillah kannari wa nahwiha. Dan juga dilarang salat dengan menghadap kepada sesuatu yang diibadahi selain Allah, seperti api dan semisalnya. Persis yang dilakukan oleh kaum Majusi. Apalagi Majusi, mereka punya keyakinan bahwa api adalah salah satu Tuhan, salah satu pencipta. Nah, jadi tidak boleh sujud di hadapan seseorang, sekalipun niat sujudnya untuk Allah Azza wa Jal. Disbah selain Allah Azza wa Jal, seperti api, berhala misalnya, patung, batu, atau semisalnya. Sekalipun punya niatan bahwa sujud ini hanya untuk Allah Azza wa Jal, tapi caranya salah, tidak boleh. Ya. Qala wa fi hadzal hadithi aydan naha amma yushbihu fi'la Faris war Rum wa in kanat niyyatuna ghayra niyyatihim liqaulihi fala taf'alu. Dalam hadis ini juga terdapat larangan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyerupai perbuatan orang-orang Persia dan Romawi. Apa perbuatan orang-orang Persia dan Romawi? Mereka berdiri dalam rangka memuliakan pimpinannya yang sedang duduk. Makanya kita saat imam mengawali sholat dengan posisi duduk, kita sebagai makmum harus ikut duduk, jangan berdiri. Karena kalau berdiri, ada unsur tasyabbuh kepada orang-orang Persia dan Romawi. Sekalipun niat kita tentu tidak sama dengan niat orang-orang Persia dan Romawi. Para sahabat ketika mereka berinisiatif untuk berdiri saat sholat di belakang Nabi alaihi salatu wasalam yang sholatnya duduk, tentu tidak punya niatan apa-apa. Mereka sholat untuk Allah Azza wa Jal. Namun demikian Nabi alaihi salatu wasalam sangat jeli. Nabi alaihi salatu wasalam sangat hati-hati. Nabi alaihi salatu wasalam sangat tidak ingin sahabatnya terjebak dalam perbuatan tasyabbuh dengan Romawi dan Persia. Makanya di akhir hadis beliau alaihi salatu wasalam mengatakan la taf'alu kama yaf'alu ahlu Faris bi'udhamaiha. Jangan sekali-kali kalian melakukan sesuatu seperti apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Persia terhadap para pimpinannya. Gambaran betapa besar kasih sayang beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada umatnya. Jadi tasyabbuh itu tidak hanya dari segi pakaian, tidak hanya dari segi perilaku, hatta dalam hal ibadah pun kita harus menghindari persamaan dengan cara-cara ibadah yang dilakukan oleh non-muslim. Biarkan orang-orang non-muslim itu ketika melakukan ibadah, menggunakan alat-alat musik. Orang Islam jangan beribadah dengan menggunakan alat-alat musik. Oh ini kan bukan gitar, ini rebana, sama. Ya, semuanya masuk kategori alat musik, nggak boleh. Jangan sampai tersebuh. Qala fa hal ba'da hadza fi an-nahyi 'an mushabahatihim fi mujarrad as-surah ghayah. Apakah setelah adanya larangan ini larangan dari tasyabbuh kepada mereka itu hanya sekedar penampilan saja? Tentu tidak. Tidak hanya sekedar menyangkut penampilan. Penampilan kita tidak boleh meniru penampilan orang-orang kafir. Cara ibadah kita pun sama. Nah, jangan sampai ada kemiripan. Sekalipun niat kita berbeda dengan niat mereka. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, berikutnya. Qala wa aydan fa'an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-lahdu lana wa syaqqu li ghairina. Rawahu ahlus sunan wal arba'ah. Ada juga riwayat dari sahabat Ibnu Abbas, ini menyinggung soal lainnya. Ada riwayat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Al-lahdu lana wasyaqqu li ghairina." Tempat meletakkan mayit di pinggir atau lahat itu untuk kita. Sedangkan asyak, tempat meletakkan mayit di tengah-tengah, ya, bukan di pinggir, tapi di tengah-tengah dalam kubur, itu untuk selain kita. Ya, kalau kubur itu kan ada lahatnya. Lahat itu yang dicogek, yang dibolongin di pinggir. Nah, itu untuk kita, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau syak, yang dilubangin di tengah, itu untuk selain kita. Nah, rawahu ahlus sunan al-arba'ah. Diriwayatkan oleh imam yang empat, Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Qala wa an Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-lahdu lana wa syaqqu li ghairina. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fi riwayatin li Ahmad wa syaqqu li ahli al-kitab. Diriwayatkan juga oleh sahabat Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-lahdu lana," tempat meletakkan mayit dengan lahat adalah untuk kita, "wasyaqqu li ghairina," sedangkan syaq untuk selain kita. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Dalam riwayat Ahmad disebutkan wasyaqqu li ahlil kitab. Kalau syaq itu untuk ahlul kitab. Untuk orang-orang Yahudi, Nasrani. Mungkin tidak asing bagi kita kalau zaman sekarang ini orang-orang non-muslim kalau mati itu dimasukin peti. Ya enggak? Jenazahnya dimasukin peti kemudian masukin ke dalam kuburan. Ya itulah, kalau dulu enggak ada peti, dulu pakai syaq, dilobangin bagian tengahnya. Nah. Qala wa huwa marwiyun min turuqin fi halin. Lakin ya'udhu ba'duha ba'wa. Ini hadis diriwayatkan lebih dari satu jalur riwayat. Tetapi ada sedikit kelemahan dalam riwayatnya. Namun sebagiannya menguatkan sebagian yang lainnya. Atas dasar itu maka hadis ini hadis yang menjadi hujah. Ya. Artinya dinyatakan sahih atau paling tidak hasan oleh para ulama. Nah. Qala wa fihi at-tanbihu ala mukhalafatina li ahli al-kitab hatta fi wad'il mayyit fi asfalil qabri. Dalam riwayat tadi itu ya, ada peringatan soal apa? Soal kewajiban kita menyelisihi ahlul kitab. Soal kewajiban kita menyelisihi ahlul kitab, menyelisihi Yahudi dan Nasrani, sampai pun dalam urusan meletakkan mayit di dalam kuburan. Sampai pun dalam urusan itu. Jangan sampai sama dengan ahlul kitab. Kalau ahlul kitab, syak modelnya. Kalau kita, kaum muslimin, pakai liang lahat. Subhanallah, sampai ke arah sana. Tidak boleh ada tasyabbuh. Enggak boleh menyerupai ahlul kitab. Qala wa aidan. Ini yang kedua berarti. Sekarang pindah lagi ke contoh yang lainnya. Qala wa aidan an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam laisa minna man daraba al-khudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah. Muttafaqun alaihi. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, tidak termasuk ke dalam golongan kami orang yang menampar-nampar pipinya, ya, wa syaqqal juyub, dan merobek-robek kerah bajunya, wa da'a bid'wal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan-seruan yang berbau jahiliyah. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ada tiga hal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di sini. Pertama beliau katakan laisa minna. Tidak termasuk ke dalam golongan kami. Ini kalimat serius. Kalimat yang patut mendapatkan perhatian yang kuat dari kita. Kalau Nabi alaihi salatu wasallam sudah mengatakan laisa minna, maka hal yang beliau sebutkan setelahnya adalah hal yang harus kita jauhi, harus kita waspadai. Ya. Celaka kita kalau tidak masuk dalam golongan Nabi alaihi salatu wasallam. Laisa minna, tidak termasuk golongan kami, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Siapa? Pertama orang yang menampar-nampar pipinya. Menampar-nampar pipinya. Kemudian yang kedua, syaqqal juyub. Orang yang merobek kerah bajunya. Yang ketiga, orang yang menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Biasanya, ketiga hal ini selalu dilakukan oleh kaum jahiliyah dulu saat mereka mendapatkan musibah. Saat mereka mendapatkan musibah, khususnya musibah kematian. Jika salah satu dari anggota keluarga mereka ada yang meninggal dunia, maka mereka menampakkan sikap yang tidak rela, tidak menerima. Ya, dan inilah dalam syariat yang dikenal dengan istilah niyahah. Dalam bahasa kita meratapi mayit. Dalam bahasa kita meratapi mayit. Cara orang-orang jahiliyah dulu dalam meratapi mayit adalah itu tadi. Seperti yang disebutkan oleh Nabi. Menampar-nampar pipi. Merobek kerah baju. Kemudian menyeru dengan seruan-seruan yang berbau jahiliyah. Ada pesan yang ingin disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam sabdanya ini. Apa pesannya? Pesannya adalah jangan sampai kita terjebak dalam perilaku jahiliyah. Ya. Kullu amrin jahiliyatin tahta qadami mawdu'un. Semua perkara jahiliyah tahta qadami. Ada di bawah telapak kakiku. Ya. Letaknya di bawah telapak kakiku. Nah. Semua perkara jahiliyah. Apalagi yang mengandung unsur-unsur agama. Unsur-unsur din. Qala wa da'wal jahiliyatin nadbul mayyit. Seruan jahiliyah adalah nadbul mayyit. Meratapi mayyit. Ya, meratapi mayit, menampakkan rasa kecewa yang berat, ya, gak terima akan kematiannya. Watakunu da'wal jahiliyati fil asabiyah. Seruan jahiliyah juga mengandung artian da'wal jahiliyah fil asabiyah. Seruan-seruan yang berbau fanatisme. Seruan-seruan yang berbau fanatisme. Ya. Kalau seruan-seruan jahiliyah yang bermakna meratapi mayit, itu biasanya dulu orang-orang jahiliyah suka menyebut-nyebut kebaikan si mayit. Kenapa pulan ini mati? Kenapa diwafatkan padahal dia orang baik? Dia suka bersedekah, dia suka membantu orang. Enggak pantas orang seperti dia diambil nyawanya. Ini namanya meratapi mayit. Seruan-seruan apa? Jahiliyah. Ya. Ini makna yang pertama. Kalau yang kedua, dakwal jahiliyah, seruan jahiliyah adalah seruan-seruan yang berbau apa? Fanatisme. Seruan-seruan yang berbau fanatisme yang memanggil, membanggakan kelompoknya. Mana orang-orang Bandung? Mana? Mana orang Bandung? Sini semua. Kita hebat karena kita tinggal di Bandung. Sini. Nah, seperti itu kalau contohnya sekarang, sederhananya. Nah, itu dakwal jahiliyah mengandung unsur fanatisme. Nah. Qala wa aydan an Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala. Kemudian ada riwayat lain yang ada kemiripan dengan yang telah disebutkan tadi, yaitu dari sahabat Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada empat perkara di tengah-tengah umatku yang merupakan kebiasaan jahiliyah. La yatrukunahunna, mereka tidak dapat meninggalkannya. Mereka tidak dapat meninggalkannya. Artinya sampai dengan detik ini ada saja kaum muslimin yang terjebak di empat perkara yang akan disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Apa itu? Pertama, al-fakhru bil ahsab. Al-fakhru bil ahsab, bangga dengan nenek moyang. Bangga dengan nenek moyang. Keturunan ningrat, darah biru misalnya. Bangga disebarluaskan, diberitahukan kepada semua orang. Fakhru bil ahsab. Wa ta'nu fil ansab. Dan mencela nasab. Mencela nasab. Ini cenderung mengejek nasab orang lain. Jadi yang kedua, kamu bukan dari kalangan bangsawan. Ya. Kau bicara di sini. Bukan di sini tempatmu. Tempatmu di tempat yang sepi. Yang tidak ada orang di sana. Silahkan bicara. Kalau di sini ini khusus orang-orang besar. Hai. At-ta'nu fil ansab. Jadi yang kedua. Kemudian yang ketiga, wal istisqa'u bin nujum. Wal istisqa' bin nujum. Ya. Meyakini turunnya hujan karena bintang-bintang. Dan yang keempat, wan niyahatu. Niyahah, meratapi mayyit. Inilah empat perkara yang ada di tengah-tengah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, padahal keempat perkara itu termasuk kebiasaan kaum jahiliyah dulu. Umat ini kata Nabi alaihi salatu wasallam, la yatrukunahunna. Ya. Tidak secara total meninggalkannya. Nah. Kalaupun selamat dari yang pertama, selamat dari yang kedua, selamat dari yang ketiga, tidak selamat dari yang keempat, meratapi mayit. Walaupun gayanya sudah berbeda dengan kaum jahiliyah. Kalau dulu kaum jahiliyah menampar-nampar pipi, merobek-robek apa? Kerah baju. Kalau sekarang enggak begitu. Cukup sekedar teriak-teriak gitu kan. Teriak-teriak, ikut, ikut. Pengen ikut mayit maksudnya. Ikut masuk kuburan. Ikut, ikut. Jangan tinggalkan kami. Itu. Sama ini niyahah. Banyak yang terjebak dalam perbuatan apa? Niyahah. Bahkan para ulama menjelaskan bahwa keluarga mayit yang tertimpa musibah kemudian mengadakan sebuah acara mengundang orang-orang untuk makan di tempatnya, ini masuk kategori niyahah. Meratapi mayit. Oleh karena itu dulu Nabi alaihi salatu wasalam memberikan arahan agar berikan makanan kepada keluarga yang tertimpa musibah. Isna'u ta'aman li Ali Ja'far. buat oleh kalian makanan, kemudian kirimkan kepada keluarga Ja'far. Nah, bukan kemudian keluarga Ja'far yang harus bikin makanan, udah tertimpa musibah, ya, ditambah lagi beban, ya kan? Ini masuk ke dalam kategori apa? Niyaha, hati-hati. Jangan seperti itu. Seharusnya kita ngirim makanan ke keluarga yang sedang tertimpa musibah. Kematian adalah musibah. Wa qala, kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alayha sirbalun min qatiran wa dhir'un min jarab. Rawahu Muslimun. An-naihah, pelaku niyahah, orang yang suka meratapi mayit, idza lam tatub qabla mautiha, kalau belum sempat bertaubat sebelum matinya, maka nanti pada hari kiamat dia akan diberdirikan dalam keadaan mengenakan pakaian yang terbuat dari timah besi yang panas. Wa dir'un min jarab, dan mantel yang menutupi kulit yang penuh dengan penyakit kusta. Ya, jarab itu kusta. Nah, ini hukuman, ancaman bagi pelaku apa? Niyahah. Kalau enggak sempat bertaubat, nanti orang-orang ini pada hari kiamat akan diberdirikan dalam keadaan mengenakan pakaian timah panas. Ya. Atau seluruh tubuhnya penuh dengan kusta. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Qala Syekhul Islam, kata Syekhul Islam, dhamma fi hadzal hadithi man da'a bi da'wal jahiliyati. Nabi alaihi salatu wasallam mencela dalam hadis ini. Mencela siapa? Mencela orang yang suka berseru dengan seruan-seruan jahiliyah. Seruan-seruan jahiliyah tadi ada dua maknanya, ya kan? Yang pertama apa maknanya? Meratapi mayit. Yang kedua maknanya? Seruan-seruan yang mengandung unsur fanatisme. Fanatik terhadap golongan, fanatik terhadap pribadi tertentu. Nah, itu semua dakwal jahiliyah. Dalam hadis ini, Nabi alaihi salatu wassalam mencela pelakunya. Wa akhbaro anna ba'wa amril jahiliyati la yatrukuhun nasu kulluhum zaman liman lam yatrukhu. Dan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga mengabarkan bahwa sebagian dari kebiasaan jahiliyah itu tidak ditinggalkan oleh manusia secara total. Ya, ada sebagian yang masih dilakukan. Ya, damman liman lam yatrukhu. Kabar yang disampaikan oleh Nabi ini sebagai bentuk celaan kepada siapa yang tidak atau belum bisa meninggalkannya. Nah, jadi bukan hanya sekedar kabar berita yang lewat tanpa makna begitu saja. Justru di dalamnya ada celaan yang ditujukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam kepada orang yang tidak meninggalkan kebiasaan jahiliyah secara totalitas. Sebagian-sebagian. Nah, dan Nabi alaihi salatu wassalam memang sangat ketat dalam urusan ini. Sangat ketat dalam urusan ini. Ya. Sampai sahabat pun ada yang pernah kena teguran. Ya. Ada yang pernah kena teguran oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Atau dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Sesungguhnya kata beliau dalam dirimu ada sifat-sifat jahiliyah. Kenapa begitu ketat Nabi alaihi salatu wassalam terhadap segala sesuatu yang berbau jahiliyah? Karena semua yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu masuk dalam kategori jahiliyah. kata para ulama jahiliyah adalah kullu ma yukhalifu ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, segala sesuatu yang menyelisihi apa yang telah dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang disebut dengan jahiliyah. Ya. Nah. Qala wa hadha kulluhu yaqtadi anna ma kana min amri al-jahiliyyati wa fi'lihim fa huwa madmumun fi dinil Islam. Semua ini menunjukkan bahwa yang termasuk ke dalam kebiasaan jahiliyah dan perbuatan-perbuatan orang jahiliyah adalah tercela dalam agama Islam. Tercela dalam agama Islam. Jahiliyah itu masa lalu. Setelah datang Islam, maka inilah yang harus jadi patokan. Ya, tinggalkan kebiasaan lama. Ya, tinggalkan kebiasaan lama. Nah, karena tidak ada satu ajaran pun yang kebaikannya melebihi ajaran Islam. Enggak ada. Ketika Islam datang, semuanya dituntut untuk mengikuti ajaran Islam. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam sendiri ya mengatakan, tidak ada seorang pun yang mendengar saat aku diutus dari kalangan umat ini, mau Yahudi atau Nasrani, kemudian tidak beriman kepada apa yang aku bawa, kemudian dia mati, maka dia termasuk ke dalam penghuni neraka. Ya, termasuk ke dalam penghuni neraka. Jadi orang Islam, sering saya katakan, tidak perlu ragu untuk mengatakan bahwa agama yang paling benar adalah Islam. Agama yang paling selamat adalah Islam. Jangan sampai kita katakan semua agama sama. Jangan sampai kita katakan semua agama sama-sama mengantarkan para pemeluknya ke surga. Ini namanya toleransi yang dilarang. Enggak ada toleransi dalam agama. Kalau toleransi antar umat beragama yang sifatnya yang sifatnya pergaulan, ini ada. Kenapa? Karena dibimbing kita oleh syariat. Bagaimana menyikapi orang-orang kafir yang menjadi tetangga kita, bagaimana pergaulan dengan dia, ya, diatur. Adapun toleransi dalam agama tidak ada. Nah, toleransi dalam agama tidak ada. Sampai ketika orang-orang kafir musyrik datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam, mereka menawarkan toleransi agama. Kata mereka, ya Muhammad, kami akan menawarkan kepadamu sesuatu yang nampaknya ini adil buat kita. Kami akan menyembah Tuhan yang kamu sembah selama 1 tahun, tapi dengan catatan, nanti kamu harus menyembah Tuhan yang kami sembah selama 1 tahun. Nabi alaihi salatu wasallam menolak ajakan ini hingga turun firman Allah, "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budu." Katakan oleh wahai Muhammad, "Hei orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian pun tidak menyembah apa yang aku sembah. Aku bukan penyembah apa yang kalian sembah dan kalian pun bukan penyembah apa yang aku sembah." Asar jam berapa? Delapan menit lagi. Kita jeda dulu. InsyaAllah kita tunda dulu hingga nanti selesai sholat asar. Kita lanjut kembali. Walhamdulillahirrahmanirrahim.